menyeberang, ia memandang selalu padaku. Hatiku berdebar di saat mata berpadu. Ku ingin disapanya segera. Kiranya kita kan sehaluan. Kebetulan duduk berdekatan. Tidak sempat aku untuk berkenalan. Hidup segera menepi. Kiranya kita kan sehaluan. Kebetulan duduk berdekatan. Tidak sehaluan.